tak mungkin menyalahkan waktu, tak mungkin menyalahkan keadaan. Kau datang di saatku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Sejak ini berganti malam, menutup hari yang lelah. Dimanakah engkau berada? Aku tak tahu di mana. Pernah kita lalui semua cerita tangis, canda, tawa. Kini hanya utayan kata, hanya itulah yang aku punya.